adakah dibilangkan kaum Mu'tazilah dan Jabariyah tu masuk dalam gulungan 72? Sedangkan 72 itu ahli neraka. Tanya-tanya. Maka segera pahal hamba, tuan surat ni kata, segera pahal hamba, hamba-hamba yang jahil ni lah. Jahil-jahil pun pandang pahal, jahil. Segera pahal hamba, kat tu sudah-sudah buah jahil tak jahil lah. Segera pahal hamba, dan ramai-ramai lagi, semacam hamba, 72 itu daripada kafir hak kamu hamba dak faham. Bagaimana ke hak yang sebenar? Minta tolong menerangkan. Molek tu dia. Hak ni kita kena pergi kepada hadis hak yang Nabi SAW berkecek hubungkan dengan ayat wala takunu kallazina tafarraqu wakhtalafu. Al-ayah. Tuhan lagi kita orang mukmin, hei orang mukmin jangan menjadi seperti orang yang telah bercerai-berai pecah. Maksud di situ ahli kitab al-Yahud wa Nasara. Waqtalafu dan berselisih, yakni fi usul din, pada pokok tunya agama. Siapa 71 puak Yahudi, siapa 72 orang Nasara. Kemudian bila hubungkan dengan ayat tu, Nabi sambung kata sataftariqu ummati, selagi berpecah bercerai-berai umatku, siapa berapa? Siapanya? Kepada 73. Sab'in wa talat. Penamun ila sab'in ila talatin wa sab'ina firqatan. Siapa kau? 73. Lepas tu dia hukum kata kulluha finnah, semua tu di dalam neraka illa wahidah, malaikat satu. Maka tepat mari bicara, betul kata sataftariqu ummati, selagi berpecah umatku. Masa dia dah hidup tu, dia royaknya boleh panggil mukjizat Nabi. Dia tahu kata umat dia akan pecah. Masa dia tu Tuhan tahu dah ke dia, kata umat dia akan pecah. Lepas pada dia tak ada ni akan pecah. Maka dia mari dengan sataftariqu. Ulama kata mari dengan sin, dia tak kata saufa, menunjuk tak lama lepas dia mati pecah. Gak sungguh lepas dia mati tu pecah masa Abu Bakar, tapi pecah je pecah tak teruk, jadi takut klik semula. Abu Bakar usaha, nah masa dia jadi khalifah akhir jadi satu klik semula. Lepas tu masa Sayyidina Umar buka qalwah, manakala masuk masa Sayyidina Uthman tu dia akhir-akhir pecah lah. Jadi hak Nabi kata lagi pecah tu nyata benar hak dia kata tu pecah sungguh. Maka murak dengan umatku, umat mana di situ? Nengah di situ dulu. Sataf tariqu ummati, selagi berpecah oleh umatku. Umat mana kerana itu umatku? Ulama syarah kata ai ummatul ijabah. Apa dia ummatul ijabah? Ya dua, ummatul da'wah wal ijabah. Ummatul da'wah faqat. Ummatul da'wah di mana? Umat telah sampai seruai ugamu sejak daripada dia dakwah hari itu. Siapa? Nah, lepas tu manakala dia mati, puak sahabat duk perata, tengok tu Tuhan bani yu'jibuz zurra, siapa dia depan ni kamasaluhum kamasali apa nama ni fitaurah lah, kamasaluhum fitaurah, siapa akhir tu duk banding puak-puak sahabat ni super sulu-sulu tanam me, tengok pokok-pokok labu humi duk sini kan dia melato pokok rotel lah, kadang tu saya humi tak temu dah. Duduk temu rata je pergi ke arah hujung jula dah hai sulu je pergi perah. Humbi duduk mana? Ni pun asal tumbuh di Mekah. Tapi biaknya 100,000 lebih buat sahabat lepas Nabi mati juga kemerah mungkak tu. Apa tu? Bawa dakwah. Sampaikan dakwah Islamiah kepada pak penjuru alam. Kerana bangkit Nabi Muhammad seluruh alam. Tak sebut Nabi lain. Itu dia. Bila dia mati, buat sahabat bawa rata lagi. Tengok kita duduk di bucu dengan siapa mari tempat kita. Nah itu kan dengan bawa ke mari selapis ke selapis. Manakala dia siapa dakwah, siapa dakwah, siapa dakwah, orang hak siapa dakwah dia panggil ummatul dakwah. Maka di situ baik dua. Ada yang terima dakwah, ada yang tak terima. Hak terima itulah panggil ummatul dakwah wal ijabah. Mana umat muslimin. Semua orang Islam dia panggil ummatul ijabah. Hai ada. Ada pihak siapa dakwah tapi tak terima, dia panggil ummatul dakwah saja. Mana siapa habis dah seruai tu, seruai agama tapi tak terima. serupa kufar-kufar di hari ini. Dia panggil sampai dakwah Islam. Tengok duduk buci mana, di bukit mana, tahu dara mana apa, sampai suara bel ke apa ada belakang. Boleh tengok suara semaya, apa agama semaya ada belakang. Dia panggil dakwah Islamiah safar. Tiba-tiba tak terima, dia panggil ummatul dakwah saja. Waktu bukan murah. Padahal hadis kata selagi berpecah umatku tu, ummatul ijabah. Umat Islam lah pecahnya. Hak nu bukan ummatul ijabah. Nah, manakala muslimin tengok pecah. Jadi ke firqah Jabariyah. Tu apa? Muslimin lah tu. Muslimin lah tu pecah tu orang Islam lah tu. Di pada pegangnya Jabariyah tu. Mu'tazilah. Mu'tazilah kita panggil soal tapi dia pecah 20 pula dah tu. Wasiliyah. Dia pula tu. Qadariyah. Pak Qadariyah tak ada dua bahasa pula. Qadariyah pak dulu. Eka, Qadha dan Qadha. Pak tu kufur Qadariyah tu. Ada pak Qadariyah, Mu'tazilah Qadariyah sekarang ni bukan hak tu. Hak sekarang ni. Ikhtiar usaha kita boleh berkah. Ini Qadariyah adalah ni. Usaha kita boleh berkah. Nah, jadi kot tu. Ada pak Qadariyah dulu. Mana tak ada Qadha, Qadha. Jika qadariyah tu qadariyah tu kufur, ulama kata tu habis. Qadariyah qadim tu habis dia dah. Hada ada ni qadariyah dengan mana i'tiqad qudrat hamba tak boleh dibuka. Apa nama bagi buka. Nah, maka ni siapa dia? Dari golongan muslimin dia pecah. Jadi dia. Padia ada pula dah hak kuat, hak lajak, hak lampau yang ada pula. Tu dia. Dari rawafid saja pecah pula dah ada hak lampau, ada hak lajak, macam-macam pula tu. Semua tu daripada golongan muslimin pecah. Maka hak kata satu hak istisna sama mana? Golongan ahli sunnah wal jamaah. Maka golongan ahli sunnah wal jamaah itulah bila itlaq di akhir ni ulama kata kena ke Asy'ariyah wal Maturidiyah. Hak boleh tak mengaji kitab je dah. Nanti kitab Maturidiyah kita apa nama Asy'ariyah. Tu kita apa nama hak kita duk mengaji pak kita ni kita Asy'ariyah. Dia panggil gulungnya ahli sunnah wal jamaah. Apa tu juga pakak-pakak mengaku lah. Wede. Nak ke ahli sunnah ni. Bila nama yang comel, rupa yang janguk, pakak mengaku belakang lah. Ini kata ahli sunnah. Ini kata ahli sunnah. Pakak nak belakang. Karena ahli sunnah di istisna oleh Nabi kata, mereka satu gulungnya. Tu. Kalau kita 73, jawab dia, ialah umat Islam semua. Jawab. Umat Islam lah pecah tu. Ada pohok-hok-hok kafir ini dia tak panggil ummatul ijabah ni mula dah, dia panggil ummatul dakwah. Siapa seru tak terima, kekal dah kufur. Siapa seru tak terima. Ada pohok ni siapa seru terima. Tapi berterima dah ni pecah. Pecah dah lepas amin. Tu dia. Habis. Itulah sekadar tu deh.